Selamat pagi teman-teman. Ayo kita olahraga pagi yuk. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo kawan bangun pagi. Ayo kawan bangun pagi. Jangan lupa gosok gigi. Olahraga jalan kaki. Olahraga lari-lari. Badan segar kembali. Biasakanlah bangun pagi hari bersama terbitnya mentari. Badan sehat kuat wajah berseri. Semua penyakit kawan bang.